الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Akhwani bidin a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di tafsir kalimat tauhid di halaman yang ke-157 di paragraf terakhir. Qala hafizahullah taala al-muhkam wal mutasyabih fayuradduna al-mutasyabih ila al-muhkam. ويفسرونه به ويقيدونه به ويفصلونه أما إنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. هذه طريقة أهل الزيغ. المحكم والمتشابه آيات محكم dan آيات متشابه. فيردون المتشابه ila al-muhkam, maka semestinya dikembalikan ayat-ayat mutasyabih itu kepada ayat yang muhkam, yang tersamarkan, ditarik ke yang jelas. Wa yufassirunahu bihi, dan ditafsirkan dengan ayat muhkam itu. Wa yuqayyidunahu bihi, dan ditakyid. Wa yufassilunahu, dan dirinci. Amma innahum ya'khudhuna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam. Adapun kalau mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat muhkam, fahadhi tariqatu ahli zayl, maka ini jalannya, metodenya orang-orang ahli zayl, orang-orang yang menyimpang. Falladzina ya'khudhuna bihadithi anna man qala la ilaha illa dakhala al-jannah wa yaktasiruna ala hadha wa la yuriduna al ahadith al wadiha allati biha al quyud wa biha tafsil fa haula ahli zayd. Adapun kalau orang-orang hanya mengambil ucapan Rasulullah man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, sekedar diucapkan sudah pasti masuk surga. Wa yaktasiruna ala hadza, mencukupkan diri dengan satu hadis ini. Pokok siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa la yuriduna al ahadits al wadihata allati biha, dan mereka tidak mengambil barakallahu bikum hadis-hadis yang jelas, yang jelas, ya ampun, hadis-hadis yang jelas yang ada padanya al-quyud, batasan-batasan, wa fiha tafsil, ada padanya rincian-rincian. Haulai ahlu zayl, kalau cuma mengambil satu hadis tok tanpa yang lainnya, dan dia membangun satu hukum di atas satu hadis tok, maka ini termasuk metodenya ahlu zayl, orang-orang yang menyimpang. Fayajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhil qa'idatal azimah, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah yang sangat agung ini. Baik, ayat-ayat mutasyabih harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkam. Lianna hiya jumaa'u ad-din wa hiya asasul millah. Karena ini kaidah ini mengembalikan ayat-ayat mutasyabih ke ayat-ayat muhkam, inilah inti saripati agama kita dan pondasi millah ini, syariat ini. Laisa al-maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw haditsan wa tatruku ghayrahu. Bukan maksudnya Anda mengambil satu ayat atau satu hadis kemudian kau tinggalkan yang lain. Bal maqsudu annaka ta'khudhu al-Qur'ana kullahu. Bahkan yang semestinya dilakukan adalah apa? Mengambil Al-Qur'an keseluruhannya, wa ta'khudhu sunnata kullaha. Dan kau mengambil sunnah secara keseluruhan, jangan di sebagian-sebagian. Wa kadzalika kalamu ahli al-'ilm, demikian juga ucapan para ulama. Al-'alimu idza qala kalaman la ta'khudhu wahdahu hatta taruddahu ila kalami al-kalamil kamil. Demikian juga para ulama, jangan kau ambil ucapan pendapatnya sepenggal. Barakallahu fikum. Hendaknya kau mengembalikannya kepada ucapan-ucapannya yang lain secara keseluruhan. Wa tattabi'u kalamahu fi mu'allafatihi, ikuti ucapannya di tulisan-tulisannya, li'annahu yuqayyidu ba'dahu ba'dha. Karena tulisan-tulisan para ulama itu dibatasi dengan yang lainnya atau diterangkan dengan yang lainnya. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama kita berada di atas sunnah kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fataruddul mutlaqa ilal muqayyad min kalamihim. Maka ucapan para ulama, kau kembalikan ucapan yang mutlak dari mereka kepada yang muqayyad. Wa talibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi alqa'idata ma'ahu da'iman. Maka para ulama, para penuntut ilmu, wajib bagi mereka untuk mengambil kaidah ini bersamanya terus-menerus. Ucapan Allah jangan dipenggal-penggal, jangan diambil sebagian, tapi barakallahu fikum, diambil bersama dengan yang lainnya sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh. Barakallahu fikum. Demikian juga ucapan Rasul, demikian juga ucapan para ulama kita. Wallahul musta'an. Yajibu alaihim an ya'khudha hadhihi alqa'idata ma'ahu da'iman wa yahdhar min tariqati ahli zayg alladhina ya'khudhuna alladhi yasluhu lahum. Dan hendaknya para penuntut ilmu hati-hati dari metode dan caranya orang-orang yang menyimpang. Tapi mengambil dalil sesuai dengan apa yang cocok bagi mereka. Wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum min alkitab wa sunnah. Dan mereka tidak mau mengambil apa yang tidak cocok. Baik, dengan apa yang ada pada mereka, walaupun dari Al-Quran dan Sunnah. Wa min kalami ahli al-ilmi, juga demikian para ulama, ucapan para ulama. Wa yabtaruna an-nuqul, dan mereka memotong-motong nukilan-nukilan. Baik, memang jelas niatan buruknya. Ucapan-ucapan para ulama dia potong-potong. Subhanallah. Taruh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan ucapan orang-orang sesat ke dalam kitabnya untuk dibantah. Ya kan? Enggak mungkin barakallahu fikum dibantah sementara enggak dinukil. Kan demikian. Dinukil dulu ucapannya yang batil, kemudian dibantah. Si fulan mengatakan dalam kitabnya begini. Ya kan itu? Ucapan ini batil, gitu. Ucapan ini batil, kata Syekh misalnya. Datang orang memang niatannya buruk. Ucapan batil ini disandarkan ke Syekh siapa? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya halaman sekian, jilid sekian. Oh, lengkap. Barakallahu fiik. Berkata perkataan batil. Orang baca, Syekh Ibnu Taimiyah ucapannya begini. Ya, ini yang dinukil kemana-mana. Yang mau kembali ke kitab aslinya dan merujuk, melihat betul tidak seperti itu ucapan Syekh, cuma berapa persen dari orang-orang yang telah terkontaminasi dengan ini, barakallahu fikum, dengan tipuan dan makarnya orang ini. Jadi, orang kadang mengatakan, oh iya kan. Dan yang kembali betul merujuk dan mencari betul, ya betul ini, masa Syekh Ustaz mengatakan demikian? Cuma berapa persen yang akan tergugah untuk mencari tahu keaslinya? Yang mau mencari tahu pun tidak ada kitab yang mereka akan rujuk, dan mereka tidak tahu mau gimana. Barakallahu fiikum. Walhasil, ini perbuatannya apa? Perbuatannya orang-orang sesat. La haula wa illa billah. Kalau tidak memotong, membuang, dia menambah. Barakallahu fikum. Dia menambah. Menambah ucapan-ucapan para ulama. Baik. Biasanya kalau mereka menerjemah kitab, kitab diterjemah, kitabnya para ulama misalnya. Kemudian dia beri, ada satu pembahasan, kemudian dia beri catatan kaki. catatan kakinya dari dia. Barakallahu fikum. Yang orang dah semua orang ya tanabbah perhatian dengan yang seperti ini. Taunya dia Syekh mengatakan demikian. La haula wa la quwwata. Intinya pengkhianatan. Khianat. Wa yuthurun an-nukul, mereka memotong-motong penukilan. Wa yatrukuna baqil kalam, dan meninggalkan sebagian ucapan. Kan demikian. Satu penggalan diambil sama dia. Ucapan batil akhirnya disandarkan kepada ulama ini. Padahal bukan begitu maunya ulama. Kalau dibaca secara keseluruhan tidak seperti itu maunya. Aw yatrukuna al-kalam ats-tsani alladhi yuwaddihuhu. Atau mereka menukilkan ucapan satu ucapan dan meninggalkan ucapan yang kedua yang sebenarnya memperjelas apa yang beliau inginkan di ucapan yang pertama. Wa yakhudhuna al-kalam al-mutasyabih al-mushtabah wa yatrukuna al-kalam al-bayyin. Mereka mengambil ucapan yang tersamarkan dan meninggalkan ucapan yang sangat jelas. Katsirun minal ladzina yad'una al-'ilma ghafilu an hadha asy-syai'. Banyak orang yang ngaku-ngaku berilmu lalai dari permasalahan ini. Imma an tasdid tadlil. Apakah memang sengaja dia melakukan itu dengan tujuan untuk menyesatkan orang? Barakallahu fik. Wa imma an jahlin, atau boleh jadi karena kebodohan. Fa yajib ma'rifatu hadhil umur, maka wajib untuk kita kenali ini. Wa antakuna usulan wa qawaida 'inda talibil 'ilm. Dan ini menjadi usul, pokok dan kaidah bagi para penuntut ilmu. Apa itu? Mengembalikan ayat-ayat mutasyabih ke ayat-ayat muhkam. Barakallahu fikum. Mengembalikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satunya dengan yang lainnya. Seperti pembahasan kita ini. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka masuk surga. Apakah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum hanya memerintahkan orang apa untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan salat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, dan ini merupakan keharusan apa? Keharusan dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik. Orang biasa saja antum tanya. Bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak ada satupun perintah Allah yang dia mau lakukan dan semua larangan dia mau lakukan. Kira-kira menurut anda orang ini orang apa? Kira-kira orang ini apa, orang apa? Orang-orang awam sendiri akan mengatakan kafir dia. Baik. Semua yang diperintah oleh Allah SWT dia tidak lakukan, bahkan semua yang dilarang dia lakukan. Dia walaupun mengatakan 1000 kali bahkan juta kali la ilaha illallah, kalau dia melakukan kesyirikan yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat faedahnya ribuan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kan demikian. Seorang yang melakukan pembatal la ilaha illallah, baik, yakni melakukan kesyirikan yang dilarang dalam syariat kita ini, nomor wahid, larangan pertama, barakallahu fikum, larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Dia katakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia berlaku syirik. Tidak ada faedahnya la ilaha illallah ribuan kali dia lakukan, dia ucapkan. Jadi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah itu harus dikembalikan kepada apa? Ayat-ayat atau hadis-hadis yang lainnya. Barakallahu fiik. Jadi syahadat ini bukan cuma sekedar kata yang diucapkan, tapi ada keyakinan yang harus mendasarinya dan harus ada perbuatan yang membuktikannya bahwa dia betul-betul bersyahadat la ilaha illallah. Barakallahu fiikum. Jadi salah kalau cuma sekedar barakallahu fiikum orang bersyahadat setelah itu apa? Diyakini bahwa kelas tidak perlu lagi dia melakukan apa-apa, yang penting dia sudah syahadat pasti masuk surga. Barakallahu fiikum. Kalau dia barakallahu fiikum kondisinya dari syahadat setelah itu mati, ya mungkin. Barakallahu fiikum. Seperti apa kisahnya, siapa kemarin kita katakan? Kisahnya seorang anak Yahudi, anak muda yang senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal soleh dia kecuali syahadat. Paham? Dan itu amalan. Ketika dia sudah sakit parah dan dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk Islam, ya fulan, qul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Sang anak tidak bisa lagi berbuat apa-apa banyak sambil hanya menengok ke ayahnya seakan-akan meminta kepastian. Jadi akhirnya sang ayah paham. Akhirnya sang ayah hanya mengatakan ati' abul qasim. Taatilah abul qasim. Jadi taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu mati. Keluar Rasulullah SAW dari rumahnya sambil mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Semoga Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT yang telah membebaskan dia dari api neraka. Barakallahu fiik. Tapi kalau ada panjang waktunya, di sana ada perintah, ada larangan, ada pembatal-pembatal. Baik. Kapan dia melakukan pembatal-pembatal itu, maka gugur syahadat dia. Barakallahu. Taib ilahuna. Kita cukup sampai sini, subhanallah. Alhamdulillah. Antastagfirullah.